Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Kau tak perlu kurangnya aku di dalam hidupmu katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya raganmu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu asalkan kau bahagia.